Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua sebagai hamba-hambanya jalla wa ala, melainkan memiliki tujuan dan hikmah yang agung. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya Al-Quranul Karim di dalam surat Dzariyat, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, agar kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah dalam segala ibadah kita, dalam segala amalan-amalan kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul juga adalah tujuan dalam memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap generasi seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut. Visi dan misi yang diemban oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, agar mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak memperserikatkan Allah, menjauhi segala bentuk taghut, yakni segala bentuk kesyirikan. Demikian pula barakallahu fikum, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya dari langit, dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, melainkan juga karena visi dan misi memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun, melainkan kami turunkan wahyu kepadanya, kata Allah, yang berisikan visi dan misi di dalamnya, agar mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara murni melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ma'asyir muslimin, menunjukkan kepada kita semua bahwa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitab wahyu dari langit, semua satu tujuan barakallahu fikum, agar kita semua beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya dan tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika kita melihat kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, dan khususnya ulul azm minar rusul, dari Nuh alaihi salam ila nabiyina Muhammadin ibni Abdullah alaihi salatu wassalam, semua mendakwakan kepada tauhid. Barakallahu fikum. Kita lihat di dalam surah Nuh bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami mengutus kepada Nabi Nuh alaihi salam agar dia memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Tujuan pengutusan beliau, ani'budullaha, agar kalian memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wattaquhu wa'ati'un, dan agar kalian bertakwa kepada Allah dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin, sampai kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam dan Nabi-Nabi sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana Allah ta'ala menyiksa dan mengazab dari kaum-kaum para Nabi tersebut yang enggan untuk menerima dakwah tauhid, yang mendustakan para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, bahkan lebih memilih untuk memperserikatkan Allah dalam beribadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Hud, tentang Nabi Saleh, tentang Nabi Syuaib, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi malakum qala ya qaumi ani'budullaha malakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Allah subhanahu, Nabi Hud alaihi salam menyeru kaumnya, yaitu kaum Ad, agar kalian beribadah hanya kepada Allah. Mengapa kalian memperserikatkan Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Dan kepada Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Thamud, dia pun mengucapkan, wahai kaumku, murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian memperserikatkan Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ila madiyana akhahum syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Dan juga Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaum Madian juga menyeru kaumnya agar murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan membuat kesyirikan dalam seluruh ibadah, dalam seluruh amalan-amalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada Nuh alaihi salam yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam Al-Quran, dalam surah Nuh, bagaimana kaumnya mendustakan dan sombong terhadap seruan Nabi Nuh alaihi salam. Lalu mereka memilih, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Jangan kalian meninggalkan sesembahan lima orang soleh yang mereka sembah, mereka beribadah kepada Allah melalui orang-orang soleh tersebut. Lima nama tersebut dikekalkan oleh Allah ta'ala, yaitu Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uq, dan Nasr. Kata Imam Ibn Kathir dari riwayat sahabat Ibn Abbas, beliau menukilkan di dalam tafsirnya bahwa mereka inilah kaum, lima orang soleh ini, yaitu pada masa antara Adam alaihissalam dengan Nuh. Kemudian sebelum diutus Nabi Nuh, kaum tersebut beribadah kepada lima orang soleh tersebut. Yang awalnya adalah di dalam rangka mengenang jasa-jasa mereka, dibuatkan gambar lukisannya, lalu diletakkan di majelis-majelis pertemuan mereka untuk mengenang jasa dan kebaikannya. Kalau di masa kita mungkin kita katakan pahlawan, sebagai pahlawan. Barakallahu fikum. Tetapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, setelah generasi yang pertama hilang, datang generasi kedua, mulai bergeser sampai generasi berikutnya, lima orang soleh ini disembah, diibadahi dengan alasan di dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan alasan mereka itu akan memberi syafaat sebagaimana yang Allah terangkan dalam ayat-ayat yang lain. Barakallahu fikum. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah melalui orang-orang yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka memperserikatkan Allah. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak bisa memberi maslahat, tidak bisa menolak madarat mafsadat. Maka barakallahu fikum, demikian alasan mereka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaum tersebut agar mereka meninggalkan kesyirikan dengan cara yang mereka lakukan melalui lima orang soleh tersebut. Ternyata dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, lima orang soleh ini dibuatkan patungnya, kemudian setelah itu hilang patung tersebut sampai kepada masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad ibn Abdillah alaihi salatu wassalam. Patung itu ditemukan oleh seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhai di pesisir pantai Jeddah. Lalu dia mengambilnya dan menyeru kaumnya untuk kembali beribadah kepada orang-orang atau kepada patung-patung dari orang-orang soleh tersebut. Maka terjadilah kembali kesyirikan di Jaziratul Arab. Dengan itu diutuslah Nabi kita Muhammad ibn Abdillah alaihi salatu wassalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah dengan tujuan memberantas kesyirikan tersebut dan berbagai jenis-jenis kesyirikan yang lainnya yang tumbuh kembang setelah itu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah ta'ala mengutus beliau 13 tahun di Makkah. 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, apalagi perintah syariat yang lainnya, puasa, zakat, haji. Namun yang ada hanyalah berdakwah dengan tauhid. Barakallahu fikum. Semua ini menunjukkan kepada kita agar kita mengenal tujuan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia dan seluruh makhluk, tidak lain melainkan agar mereka memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semurni-murninya, baik ibadah dalam bentuk ucapan atau ibadah dalam bentuk perbuatan dengan anggota badan, atau terlebih-lebih ibadah dengan kolbu, dengan keyakinan di dalam dan amalan-amalan hati kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala tawfiqihi, alhamdulillah ala fadlihi wa ihsani, wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salatil jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pada khutbah yang kedua ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, marilah kita berupaya dan berusaha untuk memahami tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan kita di dunia ini. Mari kita berusaha untuk mengenal bagaimana cara beribadah yang benar. Barakallahu fikum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyiksa kaum-kaum yang terdahulu, baik dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi para ulul azmi minar rusul, dan kaum para nabi-nabi sebelumnya, dari kaum Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan para nabi yang lainnya. Mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak mewujudkan konsekuensi dan eksistensi mereka di dalam kehidupannya di dunia ini, dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak wujudkan dengan cara yang benar, barakallahu fikum. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka semua. Ada yang diadab dengan hujan batu dari langit. Ada yang diadab dengan diangkat buminya lalu dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diadab dengan ditenggelamkan di laut. Dengan berbagai jenis-jenis adab, barakallahu fikum. Maka hendaklah kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qabla an ya'tiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada kita na'udzubillah adab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling besar dan yang paling utama dari sebab turunnya azab Allah adalah tatkala kita melakukan kesyirikan yang merupakan lawan daripada kemurnian ibadah yang menjadi tujuan dari segala tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mencipta alam semesta ini. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam berbagai kesyirikan-kesyirikan tersebut. Jangan sampai kita terjatuh dari kesyirikan, baik ucapan, perbuatan, terlebih-lebih dalam keyakinan akidah kita. Barakallahu fikum. Maka perlu kita mengetahui mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran terkait dengan nikmat-nikmatnya, terkait dengan azab-azabnya. Tidak lain dan tidak bukan tujuan semua itu agar kita mau mengambil peringatan darinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nikmat-nikmatnya agar kita mensyukuri. Kita dicipta oleh Allah sebagai manusia yang lemah, dari air yang hina. Kita diciptakan oleh Allah dengan fasilitas yang lengkap. Allah menciptakan air, api, dan seluruhnya berbagai nikmat. Kemudian setelah itu Allah memberitakan orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat tersebut diazab dengan berbagai adab tersebut. Barakallahu fikum. Sekali lagi, agar kita mau mengambil pelajaran dengannya. Kita menyesal terlebih dahulu sebelum penyesalan itu di belakang. Demikian, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan dan melembutkan hati-hati kita semua untuk mempelajari bagaimana kita bertauhid kepada Allah dan bagaimana menjauhi lawannya dari perbuatan syirik yang merupakan induk dari segala dosa. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa saudara-saudara kita, mengampuni dosa manusia. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribu mujibud da'wat. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.